Joker Music. Dua pilihan untuk Anda. Sesal untuk Abah memilih lagu dua pilihan. Iya Mbak. Aduh Mbaknya cantik banget. Thank you. Alhamdulillah tanganku sampai gak cukup mas. Oh, kaya ngono ta ya. Mulai nang Jember aku langsung pijet. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah abah. Pijet tur pijet jentik tok. Pijet jentik ane tok. Tapi gak pegel kok aku mas. Iya ora apa-apa. Seneng aku mas, ketagihan. Pijet. Alah ya Allah. Terima kasih abah. Pijet. Oke. Terus abah gak ilok abah sampai habis. Ora bohong. Terima kasih banyak Mbak Cantik, aduh Mbak Cahyuni. Thank you, ya luar biasa tentunya.